terjadi. Tak kau temukan di hatiku. Apakah yang kau inginkan? Tak dapat lagi ku penuhi. Begitulah aku, pahamilah aku. Mungkin aku tidaklah, tetapi hatiku memilikimu sepanjang umurku. Mungkin aku tak bisa memiliki dirimu seumur hidupku. Itu.